hanya singgah di hatimu. Mungkin aku tak mampu untuk setia di hatimu, karena semuanya pun sama rasa untukmu dan dia. Untukmu.